Nah, setelahnya yang harus kita ilmui, ilmi, kemudian kita yakini, i'tiqadi, itu bahwasanya Allah ya menurunkan kitab-kitab. Jadi kitab-kitab samawi, ya Allah yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil, kemudian Suhuf. Suhuf Nabi Ibrahim, nama kitabnya namanya Suhuf. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Al-Quran. Ya semuanya kitab-kitab yang munazzal, yang diturunkan. Ya harus kita ketahui, kemudian kita gimana. Nah, seluruh kitab-kitabnya adalah kalamullah. Kalam ya artinya ucapan. Seluruh kitab-kitab yang ada ya kalamullah, ucapan, ucapan Allah. Bukan buatan Allah. Contohnya langit ya buatan Allah. Gunung-gunung, laut-laut ya buatan Allah. Makhluk buatan Allah ya makhluk yang berpisah dari Allah. Paham? Adapun kalamullah dia bukan makhluk, bukan dibuat, tapi sifat. Sifat Allah, contohnya pulpen. Pulpen warna putih, warna hitam. Pulpen yang warna hitam menempel di pulpen kan? Ini namanya sifat. Dan berpisah dari pulpen. Paham? Di pulpennya ada tinta. Ini menempel di pulpen. Ini namanya sifat. HP misalnya kan, HP ini ada gigi 4 ya kan, gigi 4 ini namanya sifat, menempel dengan sesuatu, ini namanya sifat sesuatu. Sama dengan kita punya mata ya sifat, telinga sifat, mulut, lisan ini sifat, menempel dengan sesuatu. Nah, kitab-kitab yang Allah turunkan, ia adalah sifat. Karena Allah yang berbicara, bentuk bicaranya Allah dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Allah berbicara sejak sebelum ada sesuatu sampai segala sesuatu itu hilang. Tidak Allah bisa berbicara, nak? Jawabannya, Allah bisa berbicara, nak? Bisa berbicara. Apakah berbicara Allah dengan makhluk isame? Jawabannya dan sama. Kalau makhluk berbicara mungkin ada lisan, ada lidah, kan ada goyang-goyang. Tapi Allah kita tidak boleh bayangkan bagaimana berbicara. Tapi kita harus yakin Allah ya berbicara. Bentuknya apa? Bentuknya Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Al-Quran. Masih ada bentuk yang lain? Masih ada. Kadang-kadang Allah berbicara dengan para malaikat. Nanti di hari kiamat Allah akan berbicara di hadapan seluruh makhluknya. Jadi Allah berbicara, tapi sifat berbicara Allah beda dengan sifat berbicaranya makhluk. Yang harus kita pahami tentang kitab-kitab. Cuman yang harus kita yakini, seluruh kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, ia telah dirubah-rubah. Amin. Kalau ada yang namanya kitab Zabur sekarang, ada Taurat, ada Injil, sebagiannya masih asli, sebagiannya sudah dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta mereka. Paham enggak? Adapun Al-Qur'an tidak mungkin dirubah-rubah sampai hari kiamat. Ini poin kedua yang harus kita yakin. Al-Qur'an yang kita baca sekarang asli dan tidak mungkin bisa dirubah-rubah, dan mungkin bisa ditambah dan mungkin juga dikurang-kurang. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pasti menjaga Al-Quran. Caranya bagaimana? Allah jaga lafaz-lafaz Al-Quran, tidak mungkin ditambah, tidak mungkin dikurang. Makanya orang yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Qurannya kafir. Satu huruf tidak diingkari. Oh, ini bukan huruf lam, ini bukan, ini kafir. Alhamdulillahi, misalnya mengatakan alham, dalnya kita hapus, dia kafir dalam Al-Quran, dalam agama. Satu huruf saja kafir. Karena semua huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, ia bagian dari Al-Quran. Dan Al-Quran adalah ucapan Allah. Allah menjamin Al-Quran tidak mungkin dirubah. Yang harus kita yakin, yakin. Makanya telah kafir agama Syiah yang mengatakan Al-Quran telah dirubah-rubah oleh sahabat Nabi. Orang Syiah meyakini Al-Quran telah dirubah-rubah sahabat Nabi. Orang Syiah orang yang kafir. Karena dia meyakini Al-Quran ia berubah-rubah. Yang Allah jaga yang kedua adalah makna atau tafsir dari Al-Quran. Bagaimana caranya Allah jaga kitab-kitab tafsir yang ditulis ulama sudah ratusan ribuan tahun, Allah jaga kitab tersebut. Kemudian Allah jaga hadis-hadis Nabi Muhammad yang menafsirkan Al-Quran. Paham kan? Kemudian di antara semua-semua kitab yang ada, kitab yang paling utama, yang paling afdol adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyempurna semua kitab-kitab terdahulu. Jadi isi kitab-kitab terdahulu ada di dalam Al-Quran dan disempurnakan lagi. Paham? Ada mungkin di Taurat ada masalah itu, di Injil ada masalah itu, di Zabur ada masalah itu. Dikumpulkan di dalam Al-Quran, ditambah, disempurnakan lagi. Sudah jelas? Nah. Ya, poin yang ketiga. Poin yang keempat, bahwasannya Al-Quran ini penghapus kitab-kitab terdahulu. Syariat-syariat yang ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, dan Suhuf, kitab-kitab terdahulu, ia dihapus oleh Al-Quran. Berarti, kita tidak boleh mengamalkan isi Taurat, Zabur, Injil, Suhuf. Tidak boleh kita mengamalkan. Jelas? Setelah Al-Quran turun, kita wajib mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana kalau yang di dalam Taurat atau Zabur ada juga di dalam Al-Quran? Ya, kita mengamalkan Al-Quran. Jadi isi-isi kitab terdahulu telah dihapus oleh Al-Quran. Tidak boleh kita amalkan, kita hanya mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kalau isi Taurat, Zabur, dan Injil ada dalam Al-Quran, kita tetap mengamalkannya karena memang disebutkan di dalam Al-Quran, bukan gara-gara kita mengamalkan di dalam kitab-kitab lain. Paham? Jadi kita tidak boleh mengambil sumber rujukan apapun di dalam agama, kitab-kitab apapun, walaupun dia mengatakan kitab Samawi, kitab yang turun dari langit juga. Semuanya telah dihapus. Kalau Al-Quran sudah turun, wajib kita yakin. Dan boleh kita berubah-ubah keyakinan, tidak boleh kita ragu-ragu. Kita harus yakin 100%. Wajib kita beramal dengan Al-Quran dan seluruh kitab terdahulu telah dihapus. Jangan diturunkannya Al-Quran. Mana Al-Quran? Al-Quran yang kita pegang sehari-hari. Dan Al-Qurannya kalamullah, ucapan Allah, bukan tulisan manusia, bukan. Bukan tulisan Nabi Muhammad. Bukan ucapan yang keluar dari Malaikat Jibril yang disampaikan ke Nabi Muhammad, bukan. Al-Qurannya kalamullah, ucapan Allah langsung. Malaikat Jibril cuma perantara. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang ditetapkan oleh Allah, enggak membuat-buat orang. Paham enggak? Jadi semua huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, huruf-huruf satu-satu huruf, semuanya adalah bagian dari ucapan Allah, kalam Allah. Makanya tidak mungkin bisa berubah. Nah, ya harus kita yakin. Kemudian, setelah ia beriman tentang para nabi, nabi-nabi Allah. Apa yang harus kita yakini tentang nabi-nabi Allah? Kita meyakini nabi-nabi Allah adalah makhluk yang paling baik, manusia yang paling utama. Kalau kita bertanya, siapa manusia yang paling utama? Siapa derajat manusia yang paling tinggi? Manusia kan banyak. Banyak kan manusia kan? Dari Nabi Adam sampai zaman kita, seluruhnya manusia. Bahasa Arabnya Basharun. Nah, siapa Bashar? Manusia yang paling baik? Jawabannya, para Nabi. Ada enggak manusia-manusia lain yang bukan Nabi, tapi derajatnya lebih tinggi daripada Nabi? Ada enggak? Jawabannya tidak. Bagaimana kalau ada orang yang meyakini, ada manusia dan dia bukan Nabi, cuma derajatnya bisa lebih tinggi dari Nabi? Dia telah kafir. Nah, itulah keyakinan orang-orang sufi. Keyakinan orang-orang sufi, keyakinan orang-orang syiah. Mereka meyakini, mengimani, bahwasanya wali-wali mereka derajatnya lebih tinggi daripada Nabi. Kenapa? Karena kata mereka, wali-wali ya, mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni berzikir sepanjang hari, sepanjang malam, sampai berjam-jam, dapat langsung ilmu dari Allah. Katanya. Dapat wahyu dari Allah langsung masuk ke dalam pikiran. Ya, keyakinan orang-orang sufi. Ilmu laduni. Tapi jemaah tabligh keyakinannya. Makanya dia tidak boleh belajar. Orang-orang berkeyakinan adanya ilmu laduni, da'an boleh belajar. Perlu tidak kita belajar-belajar baca kitab? Baca kitab-kitab tulisan ulama? Da'an perlu, karena kita bisa langsung dapat ilmu dari Allah. Paham? Makanya dia bodoh-bodoh. Orang-orang yang meyakini adanya ilmu laduni, dia bodoh-bodoh kebanyakan. Dia yakin tatkala berzikir, tatkala merenung, berdiam diri di dalam goa, di dalam kamar bertahun-tahun lamanya bersemedi, ilmu langsung masuk dari Allah. Makanya ucapan orang-orang sufi, kalian itu mengambil ilmu dari orang mati, dari orang mati, dari orang mati. Kan hadis kan, dari fulan sudah mati, dari fulan sudah mati, dari fulan sudah mati, kan dari sahabat sudah mati, dari nabi sudah mati. Ilmu yang kalian ambil semuanya dari orang mati, orang mati, orang mati, orang mati. Adapun kami mengambil ilmu dari Al-Hayyul Ladzi La Yamut, dari zat yang tidak pernah mati. Katanya dia langsung dapat ilmu dari Allah dengan zikir-zikir. Paham? Dia namanya ilmu laduni. Dia namanya ilmu laduni. Makanya wali-wali dapat ilmu langsung dari Allah, derajatnya lebih tinggi dari Nabi. Kalau Nabi dapat ilmu lewat perantara malaikat, malaikat Jibril. Nabi Muhammad dapat wahyu lewat perantara malaikat Jibril. Adapun wali-wali langsung tembus. Yang disebut dengan ilmu laduni. Nah, terus kan betul. Dia kayaknya dapat keanehan-keanehan gitu orang-orang yang berzikir. Betul jawabannya. Tapi bukan dari Allah. Keanehan-keanehan. Ilham-ilham katanya. Ilham-ilham. Iya bukan dari Allah tapi dari setan. Karena wahyu ini dalam Islamnya ada dua. Wahyu di dalam Islam ada dua. Satu wahyu dari Allah, yang kedua wahyu dari syaitan. Dan Al-Quran menyebutkan wali ada dua. Satu wali Allah, yang kedua wali syaitan. Pahamnya? Nah, kita harus yakin manusia yang paling tinggi derajatnya, paling mulia dari seluruh manusia yang ada adalah para nabi. Baru di bawahnya para wali. Jadi dalam Islam, Nabi derajat paling tinggi, di bawahnya para wali. Adapun orang-orang menyimpang meyakini para wali di atas para nabi. Nah, wali artinya kekasih Allah. Orang-orang yang Allah cintai, yang Allah pilih, dia namanya wali. Tapi derajatnya tidak mungkin lebih tinggi dari nabi. Karena nabi pilihan Allah. Menjadi nabi pilihan Allah. Menjadi nabi dan bisa kursus. Menjadi nabi dan bisa belajar. Mesti tidak kita belajar beramal dengan amalan-amalan sehingga kita jadi nabi. Dan mungkin bisa, karena nabi Allah pilih, Allah tunjuk langsung. Bukan dengan belajar dan bisa diusahakan. Kalau wali bisa diusahakan, wali bisa diusahakan. Dengan kita beriman dan bertakwa, kita adalah para wali, wali-wali Allah. Jadi intinya tadi, wali adalah kekasih-kekasih Allah. Dan bisa diusahakan dengan cara kita beriman dan bertakwa. Adapun nabi dan bisa diusahakan. Jelas? Sekarang. Kita wajib beriman kepada seluruh para nabi yang jumlahnya tidak terbatas. Berapa jumlah nabi? Jawabannya tidak terbatas. Banyak sekali jumlah nabi. Tapi Allah tidak sebutkan namanya. Nah, berapa jumlah nabi yang Allah sebutkan? Nabi dan rasul yang Allah sebutkan 25. Nah, yang Allah tidak sebutkan, kewajiban kita beriman bahwasanya ada nabi-nabi yang tidak Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan nama-namanya, kita harus yakini nama-namanya yang 25 ini. Ini namanya beriman secara rinci. Pertama, beriman secara umum bahwasanya nabi-nabi Allah ya ada, dan mereka derajat yang paling tinggi setelah manusia. Kita harus beriman seluruhnya. Kemudian secara terperinci satu persatu, ada nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25, yang ini semuanya harus kita imani. Nah, kemudian nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Tadi kita bilang nabi ye pilihan manusia ke, atau Allah yang langsung milih? Allah yang langsung milih. Kalau nabi-nabi adalah pilihan Allah langsung dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, ada enggak nabi-nabi setelah Nabi Muhammad? Nah, kalau ada orang-orang yang mengaku dia nabi, berarti dia pendusta dan kafir. Dan orang-orang yang mengakui atau meyakini bahwasanya dia yang nabi, berarti orang-orang ia telah kafir. Dan orang-orang yang meyakini di dalam hati bahwasanya akan ada nabi setelah Nabi Muhammad, dia telah kafir. Walaupun tidak mengakui atau mengikuti nabi yang mengaku nabi. Paham enggak? Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan nabi adalah pilihan Allah, bukan keinginan kita, bukan. Dan Allah telah menutup nabi-nabi dengan diturunkannya Nabi Muhammad, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti kalau kita meyakini akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita telah kafir, karena kita telah mendustakan Allah. Allah telah mengatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi. Muhammad itu bukan bapak-bapak dari bapak-bapak kalian. Nabi Muhammad itu kata Allah Rasulullah. Muhammad adalah rasul, atau rasul artinya utusan. Utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Jadi ini keyakinan kita secara umum bahwasanya nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Kita tidak boleh meyakini, mempercayai orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan tidak boleh kita percayai di dalam hati bahwasanya akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Tapi syariat apa yang dibawa? Syariat Nabi Muhammad. Jadi bukan syariat baru. Kalau syariat baru berarti diutus Nabi baru lagi. Bukan. Syariat Nabi Muhammad yang diikuti oleh Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad, khususnya Nabi Muhammad, ia diutus untuk seluruh manusia dan jin. Ia bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi yang lain. Kalau Nabi-Nabi yang lain diutus khusus untuk kaumnya masing-masing. Nabi Isa untuk kaum Nabi Isa, Nabi Musa untuk kaum Nabi Musa, Nabi Khidir untuk kaum Nabi Khidir, kan? Nah, ada pun Nabi Muhammad untuk seluruh manusia dan jin. Jadi ketika Nabi Muhammad telah diutus, seluruh manusia dan jin yang dulunya mengikuti Nabi Isa harus pindah mengikuti Nabi Muhammad. Orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad berarti tidak mau beragama Islam, agamanya tidak diterima. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, apapun agama-agama yang ada di muka bumi sekarang, kalau Nabi Muhammad telah diutus, wajib seluruhnya mengikuti Nabi Muhammad. Berarti kesimpulannya, selain orang-orang Islam adalah orang-orang kafir. Paham? Selain orang-orang Islam adalah orang-orang kafir. Karena agama Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diutus, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutusnya untuk seluruh manusia dan jin. Jelas? Paham kan?